Menuju

curangi aku. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hati. Dari tak percaya datang padaku, diikirin Tuhan dalam wujud wajah kamu, diikirin Tuhan dalam wujud diri kamu. Bersamamu sederhana namun indah, kau mencintaiku. Sederhana namun indah, kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, teman hidupku. Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Aku

terus jatuh ke hati. Timbul tanya, masih

bagai kapal yang terus melaju di luasnya ombak samudra biru. Namun sayangnya kau tak pilih aku jadi pelabuhanmu. Tetap kau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu. Bila tak ingin di sini, jangan berlalu lalang lagi. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati. Wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Berhenti, berhenti.